Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jami'an Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Hari ini Allah berikan kita taufik untuk berada di tempat yang mulia dalam sebuah aktivitas yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ini seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah buat dia paham terhadap agamanya. Ketika kita duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu, itu merupakan satu tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan yang kedua, ini bentuk salah satu pengakuan kita. Ketika kita ditanya, mau gak masuk surga? Pasti jawaban kita, mau. Ada orang yang mau masuk surga? Pasti mau. Dan orang yang mau masuk surga, lazim harus niscaya baginya untuk menapaki jalan menuju surga. Ya, ketika orang mau ke surga tapi tidak menapaki jalan menuju surga, maka orang ini orang yang bohong. Nah, ketika kita ingin mengatakan mau ke surga, maka kita harus menapaki jalan ke surga. Salah satunya Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang mengambil jalan kemudian dipakai jalan itu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Jadi salah satu jalan untuk menuju surga adalah menuntut ilmu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan ketika kita tahu bahwa kita harus menuntut ilmu, timbul lagi pertanyaan, ilmu apa yang prioritas buat kita? Ya, ketika kita tahu ilmu, di dalam Islam ilmu itu banyak, ada ilmu fikih, hadis, ilmu Al-Qur'an, aqidah, mana yang harus kita pelajari lebih awal? Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang terkait dengan hak Allah. Ilmu yang terkait dengan muamalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah akidah. Akidah. Ilmu yang paling utama adalah ilmu akidah. Ilmu inilah yang kemudian bisa memberikan kita keamanan. Ilmu tauhid, ilmu yang paling mulia. Ya. Dikatakan oleh para ulama, asyraful ulum bi asyrafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu akan tergantung dari kemuliaan yang menjadi objek pembahasannya. Ketika kita membahas tentang tauhid, maka kita membahas hak Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Agung. Maka ilmu ini menjadi ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia, karena kita membahas hak Zat yang paling mulia, itu Allah Azza wa Jal. Ilmu inilah yang membuat kita aman. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, kezaliman itu adalah kesyirikan, maka Allah akan berikan dia keamanan. Maksudnya apa? Aman, tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya di neraka. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah, dia akan selamat, tidak akan menjadi permanent resident di neraka, gak kekal di neraka. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kita kasih garis merah, red line. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Di dalam surah An-Nisa ayat 116 Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ada paradoks enggak? Kok satu sisi Allah mengatakan mengampuni seluruh dosa, satu sisi kok dikecualikan syirik? Bagaimana kita menggabungkan dua ayat ini? Kata para ulama, ayat yang pertama Allah mengampuni seluruh dosa termasuk syirik di dalamnya ketika dosa itu ditaubati sebelum meninggal dunia. Sementara yang kedua, Allah tidak mengampuni dosa kecuali syirik, artinya ketika dosa itu dibawa mati. Orang berzina, dia belum taubat, kemudian meninggal dunia, masih mungkin gak diampuni oleh Allah? Mungkin. Orang mencuri, belum bertaubat, meninggal dunia, masih mungkin gak diampuni oleh Allah? Masih. Makanya orang yang bertaubat dia akan dapat menjadi jaminan keamanan. Ya, jadi keamanan. Ya, keamanannya tidak akan diazab oleh neraka. Makin bagus dia menjaga tauhidnya, makin sempurnalah keamanannya dari neraka. Ketika dia tidak bagus tauhidnya, maka tidak baguslah keamanannya di neraka. Ya, keamanan dari azab neraka. Makin hancur tauhidnya, makin hancurlah keamanannya. Dia pasti diazab neraka selama-lamanya. Oh, jadi kalau gitu yang penting enggak syirik dong. Kalau orang berzina, orang mencuri, orang berjudi, berarti kalau meninggal enggak diazab oleh Allah dan di neraka. Tergantung. Karena ketika dia melakukan perbuatan maksiat, sebagian ulama menjelaskan bahwa perbuatan maksiat merupakan bentuk kesyirikan. Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah, Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ketika dia berbuat maksiat, dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, makanya di sini kata para ulama, berbuat maksiat merupakan bentuk kecacatan tauhid. Karena dia tidak mengikuti Allah, dia lebih cenderung kepada hawa nafsunya. Maka Allah katakan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Tapi bukan dia keluar dari agama. Ya. Ketika tauhidnya sempurna, maka amanlah dari neraka. Makanya orang-orang yang bertauhid, ketika dia melakukan perbuatan dosa, akan ditimbang oleh Allah. Orang yang bertauhid melakukan perbuatan maksiat, ditimbang oleh Allah. Kalau memang dosanya lebih berat, neraka. Kalau pahalanya lebih berat, surga. Nah, orang yang masuk neraka nanti dilihat ketika dia bertauhid kepada Allah, titik tertentu dia pasti masuk surga. Enak kan bertauhid? Pasti masuk surga. Tapi enggak enaknya masuk neraka dulu. Antum jangan berpikir ya enggak apa-apa itu cari pengalaman aja. Ya, kalau mau berpikir gitu silakan anak enggak. Ya, saya dapat kabarnya aja lah, entar ceritain aja gitu. Nah, ini tapi kalau orang itu tidak bertauhid kepada Allah, dia tidak akan pernah merasakan surga, permanent resident, kekal di neraka selama-lamanya. Inilah pentingnya kajian tauhid. Kemudian kajian tauhid itu menjadi kajian yang kemudian mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berdakwah, isu dakwahnya Nabi itu ditangkap oleh para mad'unya, pada objek dakwahnya. Objek dakwahnya Nabi salah satunya adalah Abu Sufyan. Salah satu objek dakwah Nabi adalah Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, "Mada ya'muruku?" Ya, Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, "Apa yang diperintahkan? Apa yang didakwahkan oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ditanya Abu Sufyan masih kafir nih, masih musyrik. Ditanya sama Raja Heraklius, apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ngaku Nabi itu apa yang didakwakan? Apa kata Abu Sufyan? Kita lihat pengakuan objek dakwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Objek dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Sufyan mengatakan, yaqul, orang itu berkata, maksudnya Rasulullah berkata, "Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa truku ma dzaqala aba'ukum." Ya, Abu Sufyan mengatakan orang itu berkata kepada kami, tinggalkan, sembahlah Allah semata, jangan kau sekutukan Allah, ya, tauhid, dan tinggalkan perkataan nenek moyang kalian. Ya, baru kemudian Abu Sufyan mengatakan wa ya'muruna bis-shalah, dan dia memerintahkan kami untuk sholat. Jadi isu dakwah Nabi pertama kali adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan. Isu dakwah Nabi SAW pertama kali adalah tentang tauhid. Dan kita lihat ini merupakan bentuk tarbiyah Allah kepada Rasulullah. Maka ayat-ayat yang kita kenal, ada ayat-ayat makiyah, ada ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah, madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Ini salah satu takrif, definisi yang dibuat oleh ulama. Namun ada definisi lain yang saya cenderung untuk mengikuti definisi yang kedua, yaitu kata ulama yang membedakan makiyah dan madaniyah bukan tempat, tapi waktu. Ya. Ayat yang turun sebelum hijrah itu makiyah. Ayat yang turun setelah hijrah itu madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Seperti surat Ali Imran, ayat terakhir, surat apa? Wahyu terakhir yang Allah turunkan. Ya. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Madinah. Dia turunnya di Madinah bukan? Bukan, itu turun ketika Nabi haji. Nah, di mana? Mekah atau Madinah? Mekah, tapi ayat ini termasuk ayat madaniyah. Ya, makanya walaupun dia turun di Mekah, karena dia turun setelah hijrah, dia termasuk ayat madaniyah. Maka kontennya berbeda. Konten dakwah Nabi sebelum hijrah dan konten dakwah Nabi setelah hijrah itu berbeda. Berapa tahun Nabi di Mekah berdakwah? 11 di Mekah, 10 sampai di Madinah 13 tahun, Ustaz. Balik apa? Sisanya, Ustaz. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Madinah. Berarti lebih banyak di Mekah. Mekah. Coba kita lihat ayat-ayat makiyah. Ayat-ayat tentang apa? Tauhid, keimanan. Juz 30 deh. Tentang neraka, surga, ya. Dosa, pahala, timbangan. Itu aja terus. Ya. Apalagi ayat pendeknya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Bukankah ini ayat akidah? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ayat akidah. Ayat tentang keimanan. Nah, ketika itu kuat, nah, di Madinah disuruh perintah aja, mau. Kenapa? Karena akidahnya sudah kuat. Maka dikatakan bahwa akidah adalah asasul inqilab. Aqidah asasul inqilab. Maka Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, daraballahu mathalan lil-ladzina daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Kalimat la ilaha illallah. Orang yang memiliki, memahami kalimat la ilallah, maka dia menjadi seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, ya. Batangnya tegar, buahnya banyak. Itulah seorang mukmin. Akidahnya kokoh, ibadahnya baik, akhlak merupakan buahnya. Itulah seorang mukmin. Tapi enggak mungkin punya buah yang bagus kalau akidahnya enggak kuat. Ada sih pohon yang bagus, akarnya enggak kuat, ada, tapi ditipu kita. Pohon di pinggir jalan tuh kita beli, Masya Allah kecil-kecil udah berbuah. Taruh di rumah mati. Katanya akarnya kecil doang. Dibohongin gitu, katanya cangkokan yang dekat buahnya. Seakan-akan kecil-kecil udah berbuah. Itu orang yang kemudian akhlaknya baik tapi akidahnya gak kuat, ya. Akhlaknya baik kadang-kadang. Makanya kalau lagi ditimpa kebaikan, seneng dia, sholatnya rajin. Ditimpa susah, malas sholat. Atau sebaliknya, lebih gampang syukur atau sabar, Pak? Kita tuh dekat sama Allah kalau lagi ditimpa musibah atau lagi kondisi lapang. Kadang-kadang beda-beda orang, Pak. Ada yang ditimpa musibah, dia lebih dekat sama Allah. Ditimpa kebahagiaan, lupa. Ada yang waktu dikasih kebahagiaan, dekat sama Allah. Ditimpa kesusahan, dia lupa. Kadang-kadang. Makanya kata Allah, wa minan nasi ma ya'budullaha 'alal harf. Ada orang yang nyembah Allah itu di ujung-ujung doang. Ya, di jurang ujung. Idza asabathu khairu id amana bi. Kalau dikasih kebaikan, ibadahnya Masya Allah khusyuk. Idza asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi. Tapi dikasih kesusahan dia balik. Enggak kokoh. Tapi orang yang dapat akidah kokoh, senang susah ibadahnya mantap. Ya, makanya kata Nabi, ajaban li amri mukmin. Ajaib urusan orang mukmin. Dikasih kesusahan, idza asabathu syarra syaqara. Fawa khairu lahu idza sabar darra sabar fawa khairu lahu. Syukur sabar, masyaallah. Orang yang paling bahagia apa? Orang yang mampu bersyukur dan bersabar. Enggak ada yang lebih bahagia dari orang yang ini. ya, maka rumah tangga yang bahagia rumah tangga yang ada syukur dan sabar. Tapi kalau kata Jim, ada yang gak bahagia gara-gara syukur dan sabar. Ketika istrinya bilang, papa bersyukur dapat mama, mama bersabar dapat papa. Ini berantakan rumah tangganya. Ya Jim pernah bilang ini. Sama aja. Sumber musibah berarti papa ini. Ini akidah. Nah, ini akidah. Makanya perubahan pribadi seseorang itu dia harus diawali dengan tauhid, dengan akidah dan dakwah Nabi ini mulai dengan ini. Salah kalau kemudian orang isu dakwahnya pertama adalah menegakkan negara Islam, salah. Yang pertama ini dulu, tauhid dulu. Nanti yang lain ikut lah. Yang lain ikut insyaallah, karena tauhid merubah keyakinan, tauhid merubah kecenderungan. Karena adanya di hati, bukankah Allah Nabi mengatakan innal fi jasadi mudghah, segumpal daging. Ya, yang disebut dengan kalbu. Kalbu itu apa, Pak? Hati. Ya kita anggap hati, tapi secara fisik jantung. Kalbu secara fisik itu adalah jantung. Dalam bahasa Arab, hati itu kibda. Secara fisik ya. Cuma kita terjemahkan hati dalam maknawinya, bukan secara fisiknya. Kalau fisiknya itu jantung. Ya, fisiknya itu jantung. Yang namanya kalbu itu adalah jantung. Bukannya liver. Kalau hati itu liver kan berarti ya. Bukan, tapi jantung. Bukankah kemudian keyakinan itu adanya di hati? Ya. Dan bukankah hati itu kemudian idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau hati itu baik-baiklah seluruh anggota tubuhnya, hati itu jelek-jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Maka orang yang akidahnya baik, kita lihat keyakinannya baik. Orang yang akidahnya baik, kita lihat akhlaknya baik. Makanya orang kalau dia ngaji akidahnya mantap tapi akhlaknya jelek, ada yang salah. Karena Nabi sering mengikat antara akhlak dengan iman. Coba Nabi mengatakan apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Maka setiap buku akidah, hampir setiap buku akidah, ujungnya itu membahas tentang akhlak. Akidah wasithiyah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ujungnya tentang akhlak. Karena orang yang berakidah akhlaknya harus baik. Dan yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik terhadap istrinya sendiri, bukan istri orang lain. Ini kadang saya berbuat baik sama istri. Istri siapa? Istri orang lain, alhamdulillah. Coba kita lihat, orang yang beriman itu sama istrinya baik. Nabi itu Pak, Masya Allah, orang yang paling baik terhadap istrinya, kata Nabi. Karena apa? Karena Nabi akidahnya paling baik, imannya paling baik, maka dia paling baiklah terhadap istrinya. Kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh lah beberapa. Nabi itu Pak, kalau minum, hadis ini riwayat Imam Dailami, Aisyah mengatakan, aku pernah dikasih yu'ti ini al-ina fayashrabu minhu, kata Aisyah, aku dikasih gelas, kemudian aku minum di gelas itu. Wa'utihu, dan kemudian aku berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi yataharrak, kata Aisyah, Nabi itu mencari, ya, wayashrabu fihi, dan Nabi meminum di bekas mulutku, kata Aisyah. Subhanallah Pak, pernah gak kita begitu sama istri? Coba sekali-kali Pak begitu, oh istri langsung klepok. Uang belanja Bapak potong gak masalah. Kita sama Nabi, ujungnya diputar, akhirnya beda. Ini bekas mama ya, gue sini aja lah gitu. Endingnya yang berbeda. Orang yang makin baik akidahnya, makin baik akhlaknya. Orang yang makin baik akidahnya, makin baik i'tiqadnya, keyakinannya. Masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawakkaltum haqqa tawakkulihi laturzaquna kama yurzaqu at-thayr." Jika kalian bertawakal kepada Allah, lihat keyakinan. Ya, jika kalian bertawakal kepada Allah, maka kalian aksep dengan benar-benar tawakal, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Allahu Akbar. Keyakinan. Orang yang akidahnya kuat yakin rezeki dari Allah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku punya makanan yang bisa aku makan hari ini, seakan-akan aku telah memiliki setengah dari dunia. Burung dikasih contoh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burung karakter binatang yang enggak pernah nyimpen makanan. Pagi dia lapar, pulang dia kenyang. Anak-anaknya kenyang, dia berkicau. Punya stok makanan buat besok? Enggak ada. Bisa berkicau? Berkicau, merdu lagi. Coba kita makan. Enggak punya beras buat besok. Beras cukup buat hari ini doang. Enggak punya uang buat beli susu anak besok. Susunya cukup buat hari ini doang. Bisa enggak kita berkicau, Pak? Enggak bisa, Pak. Kenapa? Kalah sama kicauan istri masalahnya. Istri lu. Kita didiem aja. Lihat orang yang bertawakal, Pak. Keyakinan ya. Enggak kemudian dia kemudian sih wah, takut. Tenang. Rezeki ada besok, jangan takut. Ini takut. Jangan takut, Allah yang kasih rezeki. Tawakal kita pada Allah. Jangan takut. Akidah, yakin. Ini kadang-kadang kita enggak yakin. Ya. Percaya sama ramalan bintang. Nauzubillah. Pagi-pagi udah diem aja. Kenapa lu? Bintang gua hancur-hancuran, Bro. Oh, hancur-hancuran. Ya. Tuh lu lihat tuh. Asmara mampet, rezeki seret. Yang dibaca majalah tahun 2014. Stresnya baru sekarang. Lihat, keyakinan. Orang yang punya akidah, keyakinannya Masya Allah. Tawakal kepada Allah. Orang yang punya akidah, akhlaknya baik. Orang yang punya akidah, seleranya baik. Nabi mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u taban lima jirtubi. Tidak beriman seseorang dengan sempurna sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Lihat, Pak. Orang yang akidahnya baik, seleranya baik, Pak. Selera nyari istri. Oh, Masya Allah. Ya. Sini sudah nikah semua, Insya Allah, ya. Ya. Salah satu bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak adalah mencarikan istri yang tidak baik buat anak-anaknya. Nah, ada kan orang datang kepada Nabi kan, Rasul hukum nih, kepada Umar bin Khattab, hukum nih anak saya kurang ajar, durhaka sama orang tua. Kenapa? Wah, melawan sama orang tua. Pas mau dihukum sama Umar, anaknya bilang, ya Umar, apa ada orang tua yang durhaka sama anak? Ada, kata Umar. Yang gimana? Dia tidak mencarikan ibu yang baik, dia tidak memberikan nama yang baik, dia tidak pernah mengajarkan agama kepada anaknya. Oh, kalau gitu bapak saya begitu tuh. Bapak saya tuh cari ibu buat saya cuma budak yang dibeli dari 4 dirham. Kemudian digalui, hamil lahirlah saya. Kemudian dia tidak memberi nama saya dengan nama yang baik. Dia memberi saya dengan nama Ju'al. Ju'al itu kumbang hitam yang suka ada di kotoran. Kemudian dia enggak pernah ngajarin saya satu ayat pun dari Quran. Maka kata Umar, pergilah engkau, sesungguhnya sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau telah durhaka kepada anakmu. Tapi orang yang beriman cari perempuan bukan karena kecantikannya, tapi karena agamanya. Tapi bukan jadi dasar buat antum, wah kalau gitu saya harus cari yang agamanya sekarang. Enggak, yang ada saja dibenerin. Jangan cari yang baru lagi. Ini sunahnya begini nih. Cari yang baru aja deh kalau gitu. Enggak, yang ada dibenerin. Kalau emang salah pilih, ya kalau emang salah pilih. Udah salah pilih, jangan salah didik. Ya, udah salah pilih dan salah didik. Lihat apa namanya, seleranya. Orang yang tauhidnya kuat, akidahnya kuat, seleranya juga gak selera murahan. Ya. Aduh, hari ini gak enak nih, kenapa? Belum baca Quran. Kita apa gak enak kalau belum baca Quran, belum dengar musik. Itu akidahnya gak kuat. Nah, wafillah rahimani warahmatullah. Inilah kenapa kita penting belajar akidah. Belajar tauhid. Makanya nanti insya Allah yang akan kita bahas adalah tiga landasan utama. Buku ini saya pilih karena ini menjadi landasan pokok kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan Nabi SAW menginginkan kita memahami ini, kemudian merealisasikannya. Bahkan Nabi mensunahkan kita membaca tiga hal ini pagi dan petang setiap hari. Ketika Nabi mengatakan membaca zikir ini, raditu billah ya Rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tiga yang menjadi landasan pokok dalam kehidupan kita. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi kemudian mensunnahkan bagi kita untuk mengucapkannya sehingga menjadi sebuah nilai yang penetrasi ke dalam hati kita sehingga hidup kita gak lepas dari tiga ini. Dan inilah menjadi landasan pokok kehidupan dunia dan akhirat kita. Saya akan mulai dari surat Ibrahim ayat ke-27. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Allah teguhkan, dan kita butuh istiqomah. Ternyata yang bisa meneguhkan kehidupan dunia dan akhirat kita adalah dua kalimat syahadat. Dari mana kita tahu? Ada sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari dari sahabat mulia Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir memasukkan di dalam mentafsirkan surat Ibrahim ayat 27 ini, kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan qaulu tsabit, yang dimaksud dengan perkataan yang pokok adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika seorang mukmin dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditanya oleh malaikat dan dia bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan itulah yang dimaksud dengan perkataan yang kokoh. Kenapa saya katakan bahwa ini menjadi sebuah kebahagiaan akhirat kita? Ya. Kita mengetahui bahwa kehidupan akhirat kita ditentukan oleh kehidupan di dalam kubur kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menangis sampai tanah di bawahnya itu basah disebabkan air mata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang membuat engkau menangis, Utsman? Di pinggir kuburan. Utsman mengatakan, aku mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mudah hidupnya di dalam kubur ini, maka lebih mudahlah kehidupan setelahnya. Kehidupan kebangkitan, kehidupan dikumpulkan di mahsyar, kehidupan ketika dihisab, kehidupan ketika ditimbang oleh Allah, kehidupan ketika melewati syirat, itu lebih mudah ketimbang apa yang ada di dalam kuburnya. Dan barang siapa yang sulit kehidupannya di dalam kubur, maka lebih sulitlah kehidupan setelahnya. Itu yang membuat Utsman radhiyallahu an menangis, khawatir bagaimana kehidupan kita di dalam kubur. Dan ternyata jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, senang susahnya, sulit mudahnya kehidupan kita di dalam kubur ditentukan dari mampu tidaknya kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Bukankah orang yang kemudian mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka Allah akan lapangkan kuburnya. Allah berikan kehidupan yang mudah, kehidupan yang bahagia di dalam kuburnya. Ini kenapa kita harus belajar memahami dan kemudian mengamalkan mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Karena inilah kunci kebahagiaan kehidupan kita di akhirat nanti. Dan kita meyakini orang yang dikubur akan ditanya oleh malaikat. Yang dikubur, maksudnya di alam kubur, ini alam pak ya, bukannya kuburan. Ini ada dokter yang bilang, kata Gus Dur belum ditanya sama malaikat katanya. Nah, ini dokter kok begini? Saya juga dokter pak, kalau Idul Adha dulu nyodok yang kotor-kotor, membersihin jeroan sapi, jeroan kambing. Kenapa? Karena hadisnya sahih, jika manusia dikubur dan kemudian belum sepi, nggak ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Ini dari mana memahami ini? Ya. Kalau memang dia harus mengatakan itu, maka terpaksa dia harus mengatakan yang ditanya yang dikubur aja. Kalau yang nggak dikubur gimana pak? Berarti nggak ditanya dong sama malaikat. Kalau gitu mendingan kita besok mati rame-rame tenggelam aja deh. Atau kalau pas meninggal nggak usah dikubur, dibuang aja ke laut supaya nggak ditanya sama malaikat lah. Kan alam gaib nggak bisa pakai akal pak. Kalau alam gaib pakai akal, bapak bikin wasiat sama ahli waris, jangan mau dikubur di samping kuburan ustadz, kuburan orang solih, jangan mau, rugi. Karena kata Nabi, kalau orang itu solih dan dimasukkan dalam kubur dan mampu menjawab pertanyaan malaikat, kuburannya dilapangkan. Bapak kegencet gara-gara kuburan sebelahnya. Gak bisa pakai akal yang gaib pak. Ini gimana cara memahaminya? Kita pasti ditanya, bukankah Nabi kemudian mengatakan, ya ketika menguburkan jenazah seorang muslim, Nabi mengatakan, ya ayyuhal ikhwa, wahai saudara-saudaraku yang hadir, istaghfirullah li akhikum fa in istaghfirullah li akhikum was'alullah tsabat fa innahu lan yus'al. Mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudaramu, dan mintalah keteguhan kepada Allah untuk saudaramu. Sesungguhnya dia sedang ditanya. Yang dimaksud keteguhan apa? Keteguhan lisannya menjawab dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat. Ya. Jadi orang dikubur langsung ditanya. Sama juga yang pernah saya singgung, orang kalau nganterin ke kuburan mengantarkan ke peristirahatannya terakhir, nggak boleh. Ini pertanyaan apa, statement kekafiran menurut saya. Karena kalau dia mengatakan peristirahatannya terakhir, dia terpaksa meniadakan pertanyaan kubur. Dan kalimat ini merupakan kalimat penyerupaan terhadap orang kafir. Bukankah orang kafir yang mengatakan ini dengan istilah RIP kan, rest in peace. Ini kan pertanyaan orang kafir. Gak boleh. Ya kita bilang sudah mengantarkan jenazah ke kuburan. Udah, gak usah kita sebut dengan peristirahatan yang terakhir. Ini yang pertama. Allah kokohkan lisannya di dalam kehidupan akhirat. Dari surah Al-Ibrahim ayat 27. Terus bagaimana dengan dikokohkan dalam kehidupan dunia? Karena di dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah akan kokohkan kehidupan seorang mukmin di dunia dan di akhirat dengan dua kalimat ini. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka wajib kita mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat ini. Ya tentunya termasuk di dalam syariat Islam. Makanya tiga landasan ini menjadi tiga landasan pokok yang akan kita jadikan kajian kita insyaallah. Di dalam kehidupan dunia, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, yang namanya istiqomah itu Pak, yang nama istiqomah kita gak lepas dari sebuah ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah sampai akhirnya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ini yang kita pengen kan. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ketaatan seseorang yang Allah berikan taufik kepadanya untuk mampu melakukan ketaatan, itu merupakan reward dari Allah atas amal yang sebelumnya yang Allah cintai. Nah, ini kunci Pak. Kalau kita mau istiqomah, maka kita berusaha amal yang kita lakukan ini dicintai oleh Allah. Ketika amal ini dicintai oleh Allah, Allah akan berikan taufik kita melakukan ketaatan setelahnya. Ini dicintai lagi oleh Allah, Allah berikan taufik kita untuk melakukan terus begitu. Ini namanya istiqomah. Allah kokohkan dengan dua kalimat syahadat. Apa hubungannya dengan amal soleh tadi? Kita mengetahui bahwa syarat diterimanya ibadah ketika ibadah itu ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua kalimat ini mengantarkan terpenuhinya syarat diterimanya ibadah. Kalimat la ilaha illallah menjadi sebuah pijakan yang kokoh akan ikhlasnya sebuah ibadah. Orang yang memahami la ilaha illallah, dia akan melakukan ibadah semata-mata karena Allah, enggak buat yang lain. Enggak iltifat di dalam ibadahnya, enggak dipalingkan ibadahnya, enggak ditolehkan kepada yang lain. Dia beribadah hanya karena Allah. Dan orang yang memahami kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan beribadah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dua syarat ini dipenuhi, ya, Allah akan jaga dia di dalam istiqomahnya. Inilah tafsir dari surat Ibrahim ayat 27. Maka kita harus memahami tauhid ini. Kita harus mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian kita melaksanakan perintahnya dalam kaitannya syariat Islam. Ini tiga yang gak boleh kita lepaskan. Makanya kita lihat ada orang-orang, misalnya kita ya, kita melihat diri kita sendirilah. Kok dulu kita rajin baca Quran, sekarang kok enggak? Kok dulu kita rajin sholat malam, sekarang kok enggak? Lihat, baca Quran kita untuk siapa? Itu yang pertama kita harus evaluasi. Karena ketika kita tidak ikhlas di dalam beribadah, Allah gak cinta dengan ibadah kita, maka Allah tidak akan berikan kita taufik untuk melakukan ketaatan setelahnya. Sekarang orang yang umroh banyak gak Pak? Yang umroh banyak gak? Masya Allah. Orang yang haji banyak gak dari Indonesia? 205 ribu setahu saya, 200 ribuan Pak. Harusnya nih orang yang pulang haji pulang umroh kan banyak, Indonesia ini harus bertabur bintang harusnya. Tapi kok enggak? Allah bisa jadi cara umrohnya salah, tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa jadi umrohnya atau hajinya tidak ikhlas, bisa jadi. Ya, belum apa-apa sudah pamer. Bismillah, OTW Jeddah, oh mau umroh. Alhamdulillah, Subhanallah, begitu agungnya masjid Nabimu ya Allah. Oh lagi di Madinah, dapat 3 hari, labaik Allahumma labaik. Otawe Mekah Oh mau umroh, alhamdulillah putaran terakhir tawaf perdana, subhanallah. Gimana umrohnya mau diterima oleh Allah? Demi eksis, pahala habis. Kadang-kadang yang agak religius, ya Allah, terasa khusyuk malam ini beribadah kepadamu. Oh habis tahajud. Atau yang lebih ringan, enaknya buka puasa pakai apa ya hari ini? Oh lagi puasa sunnah Senin Kamis. Ini sakit orang yang buka. Dia habis. Makanya ini penting buat kita yang mengenal. Ya. Sebagai penutup saya bacakan sebuah hadis dari Imam Bukhari. Bagaimana pentingnya kita belajar tauhid supaya kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ini ada dalam hadis Arba'in yang keempat atau yang kelima tentang penciptaan manusia. Ya, bahwa manusia diciptakan dalam 40 hari kan? 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua ya, daging, 40 hari ketiga ditiupkan ruh. Berarti ditiupkan ruh pada usia 120 hari hidup kita. 120 hari hidup kita ditiupkan ruh. Berapa bulan tuh Pak berarti? 4 bulan. Berarti ada 4 bulanan. Ya, enggak ada Pak. Saya orang Betawi Pak, orang Kemayoran. Saya itu duduk Kemayoran bikin 7 bulan. Terus bikin rujak. Ya, kalau rujaknya asin anaknya perempuan. Kalau kurang garam anaknya laki-laki. Kalau rasanya pas. Ya, Pak, makanya jangan bikin rujak, Pak. Ya, daripada rasanya pas kacau. Di ujung hadis itu Nabi mengatakan inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina shibran. Ada orang yang beramalan amalan ahli syurga. Dia beramal masyaallah, amalannya amalan ahli syurga. Terus amalan ahli syurga, dia puasa, salat, zakat, haji, umrah, sedekah, bahkan jihad. Amalan-amalan ahli syurga. Sampai-sampai dia dengan surga itu tinggal sejengkal atau dua jengkal. Lihat, tinggal sejengkal atau dua jengkal. Udah dekat sama surga. Tapi kemudian Nabi mengatakan fasabiqu alaihil kitab. Ternyata takdir mendahulinya. Kitab mendahulinya. Maksudnya kitab ini adalah takdir. Di ujung hidupnya fayamalu bi amali ahli nar. Udah mau meninggal, dia malah melakukan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka masuk neraka. Ngeri gitu. Oh, berarti nunggu takdir dong. Berarti kita nunggu takdir enggak, Pak? Kalau nunggu takdir berarti Allah zalim dong. Kok orang ini sudah beramal ahli surga, kok Allah jeblosin ke neraka? Allah zalim dong. Enggak mungkin Allah zalim. Karena Allah telah mengatakan inni haramtu 'alan mati dzulma, aku telah haramkan atas diriku kezaliman. Takdir Allah itu di atas ilmu dan hikmah Allah. Takdir Allah itu terjadi karena ilmu dan bijaksananya Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, wa ma tasyauna illa ayyashallah, 2 atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Insan. Wa ma tasyauna illa ayyashallah, dan tidaklah kehendak kalian kecuali mengikuti kehendak Allah. Wa kana Allah wa inna Allah kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Lihat, takdir Allah itu karena ilmu dan hikmah Allah. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi menjelaskan kondisi orang ini dan Nabi mengatakan inna rajula la ya'malu 'amalan ahli jannah fi ma ra'an nas. Ternyata orang ini mengamalkan amalan ahli syurga di dalam pandangan manusia. Dia enggak ikhlas. Makanya Allah masukkan dia ke dalam surga. Neraka. Karena dia enggak ikhlas dalam beramal. Lihat. Ini pentingnya bagaimana kita menjaga ya ketauhidan kita agar kita ikhlas supaya tadi kayak panteknya ya kata-kata akhir husnul khatimah. Sementara orang itu taat husnul khatimah. Kenapa Allah jebloskan dalam husnul khatimah? Karena Allah tidak ridha dengan amalnya, maka Allah enggak jaga dia. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri yang tadinya saya sebutkan. Ya, karena dengan inilah kemudian Allah bisa istiqomahkan kita. Surah Ibrahim ayat 27 tadi. Ah, pentingnya kita mengenal Allah, mentauhidkan Allah agar istiqomah dalam kehidupan dunia dan kokoh ketika menjawab pertanyaan malaikat yang merupakan kebahagiaan akhirat kita. Maka bahagialah seorang yang mengenal Allah, kemudian memenuhi hak-hak Allah, mengaplikasikan tauhid dalam kehidupannya, bahagia di dunia dengan istiqomah dalam ibadah, bahagia di akhirat dengan mampu menjawab pertanyaan malaikat yang merupakan barometer kebahagiaan kehidupan akhirat setelahnya. insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan membahas kitab tiga landasan pokok atau yang kita kenal al-usul at-talat. Itu jadi panduan kajian kita. Jadi antum mau bawa kitab itu silakan, kita akan membahas dari apa yang ditulis oleh penulis kitab itu di dalam kitabnya, yang semoga Allah berikan kita taufik untuk mudah memahaminya dan mengamalkannya. Baik. Ini pertanyaan ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa seorang pria akan ditanya mengenai tiga orang wanita, yaitu istri, anak perempuan, dan adik perempuannya. Ini yang ditanya adalah tentang amanah. Bagaimana Allah akan memberikan jaminan surga bagi seorang yang bisa menjaga anak perempuan dan saudara perempuannya. Artinya ketika seseorang dia punya anak perempuan, saudara perempuan, tentu istrinya termasuk di dalamnya, dia bisa menjaganya sampai akhirnya istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya mati dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah jamin dia surganya. Ya, ini menunjukkan beratnya mendidik anak perempuan. Ya, tentang balasan keutamaan ya memiliki anak perempuan. Dalam sebuah hadis dikatakan tiga anak perempuan. Kemudian sahabat ada yang bertanya, kalau satu ya Rasulullah, satu juga termasuk. Maka kalaupun dia punya satu anak perempuan, dia bisa menjaganya kesucian dirinya, kesucian agamanya, sampai kemudian orang tuanya bisa menghantarkannya dalam meninggal dunia dalam kondisi tersebut, maka orang tuanya akan dijamin oleh Allah mendapatkan syurga. Allah alhamdulillah. Yang saya tahu itu. Ini amanah terhadap anak perempuan ya, dan saudara perempuan. Baik. Ya. Bagaimana terkait dengan salat berjamaah harus lurus dan rapat? Ya ini wajib. Ya. Jangan kemudian ada orang mengatakan kalau enggak rapat nanti dimasukin sama iblis. Ya alhamdulillah kalau iblis mau salat jamaah sama kita. Subhanallah. Ada yang ngomong gitu kan? Besok kita suapin dia makanan yang tangan kita ada kotoran sapi di tangan kita. Ini ada kotoran, biarin kan alhamdulillah kuman juga bisa makan bersama kamu. Kan enggak mungkin begitu. Ya, ada yang kemudian suruh lapatin barisan enggak mau rapat. Kenapa? Lu juga percuma rapat pakai celana. Kenapa? Setan enggak lewat samping tapi lewat kolong. Allahu Akbar. Ini semua pakai akal-akalan. Ya. Ya. Jadi memang Nabi suruh. Bahkan Nabi mengatakan kalau kalian tidak lurus, kalau kalian berselisih, Allah akan selisihkan hati kalian. Ya. Rapatkanlah pundak kalian dan tumit kalian. Ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada makmum yang di sisi kanan atau kiri ya pada rakaat kedua enggak mau rapat lagi, gimana? Ya sudah, enggak ada masalah. Kita biarkan saja, yang dosa bukan kita. Daripada kita rapetin, dia minggir lagi, kita rapetin, dia minggir lagi. Akhir kaki kita diinjek sama dia. Ya sudah, ya. Kalau emang bisa kita kasih tahu, kalau enggak ya sudah. Ya kita berikan uzur lah. Ya mungkin bisa jadi kakinya lagi asam urat, ya. Kesenggol dikit nyer-nyeran, jadi enggak mau nempel sama kita. Ya orang muslim harus memberikan uzur yang banyak kepada saudaranya. Ya kan emang bisa kita kasih tahu. Kalau enggak bisa ya sudah, itu bukan salah kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk merapatkan barisan atau shaf dalam sholat. Banyak ulama di negeri ini dan semua mengajak ke surga, tapi kadang-kadang amalan dan statementnya tidak jelas, tapi tetap banyak pengikutnya. Apa ciri ulama yang harus diikuti? Banyaknya pengikut tidak menunjukkan dia benar. Karena kalau kemudian dikatakan banyaknya pengikut menunjukkan dia benar, Nabi berarti ada yang salah. Nabi pasti benar gak Pak? Benar, karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada Nabi masuk surga sendirian. Sendirian, dia doang sendirian, gak ada pengikut. Ada Nabi yang masuk surga cuma berdua sama pengikutnya, pengikutnya cuma satu. Ada yang pengikutnya cuma dua. Artinya yang namanya dakwah ternyata bukan ditentukan banyak pengikut. Dakwah adalah menyampaikan kebenaran. Jadi gak ada standar bahwa kalau dakwah pengikutnya banyak maka dia dakwahnya benar. Belum tentu juga. Walaupun bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dia tidak jadi patokan. Yang jadi patokan adalah yang disampaikannya benar atau tidak. Ya. Bagaimana ulama yang benar? Ulama yang kemudian ketika dia menyampaikan pemahaman agama itu selalu berdasarkan perkataan Allah, perkataan Rasul di atas pemahaman sahabat. ya, insyaallah pekan depan kita akan bahas itu dulu sebelum masuk kitab, yaitu mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu yang disebut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Jadi ketika dia ada perkataannya perkataan Allah, hadisnya hadis Nabi, tapi pemahamannya pemahamannya enggak jelas. Ya. Misalnya nanti saya kutip sedikit yang menjadi persoalan yang sering muncul. Ya, tapi ini sebetulnya sensitif sih, tapi enggak apa-apalah, ya. Misalnya ketika Allah dikatakan ada di arsy. Ada orang yang mengatakan Allah tidak ada di mana-mana. Salah kalau Allah tidak ada di mana-mana. Kecuali dia mengatakan Allah ada, tapi Allah tidak ada di mana-mana. Nah, ini jadi sebuah persoalan lagi. Apalagi yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini lebih berbahaya lagi. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti kita katakan Allah ada di toilet, Allah ada di tong sampah. Ya. Terus kalau Allah ada di mana-mana, sekarang kita tanya, antum kalau berdoa gimana? Ke atas. Kalau ada di mana-mana, pernah enggak berdoa gini? Ya Allah, pernah enggak begini? Harusnya antum bilang benar-benar kan yakin Allah ada di mana-mana. Nah, ini harus kita kembalikan kepada pemahaman sahabat. Bahwa sahabat semua mengatakan Allah itu ada di arsy. Antum bisa rujuk nanti kepada perkataan Ibnu Katsir. Beli tafsir Ibnu Katsir, itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 54 dan juga surat Taha ayat kelima. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, bahwa sahabat tidak pernah mengatakan bahwa istawa, istawa bersemayam itu adalah istaula. Istaula artinya menguasai. Sebagian orang mengatakan maksudnya Allah istiwa di ars adalah Allah menguasai ars. Kita tidak mau mengatakan apa-apa yang tidak dikatakan oleh sahabat. Kita cuma diam aja. Enggak, Allah mengatakan di Quran istiwa, kita yakini istiwa. Tapi kita tidak bisa menyamakan istiwanya Allah sama dengan istiwa makhluk. Haram hukumnya. Tapi kita meyakini Allah istiwa. Kenapa? Allah yang mengatakan istiwa. Sementara istaula Nabi enggak pernah mengatakan, sahabat enggak bisa mengatakan. Kita harus beriman sebagaimana sahabat beriman. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 137 kalau enggak salah, Allah mengatakan fa in amanu mithlu amantum bi faqad tadaw. Fa in amanu. Jika mereka beriman. Jika mereka beriman. Mithlu amanu amantum bi, sebagaimana kalian beriman. Lihat Allah mengatakan, jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Kalian beriman di sini siapa? Sahabat. Jika mereka beriman sebagaimana cara berimannya sahabat, faqadi tadau, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ya, jadi orang yang baik, guru yang baik adalah yang mengajarkan Islam berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Rasulullah di atas pemahaman para sahabat. Ya. Tapi kalau ustaz yang sudah mengatakan menurut saya, ah ini bahaya kita. Menurut saya enggak. Kita naik, mana dalilnya? Nah, gitu. Ada juga ustaz seperti pembina pramuka. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana oh boleh, itu kan baik. Oh enggak apa-apa, itu juga baik. Ini tergantung pesanan dia. Jadi antum boleh ikutin siapa saja selama yang disampaikan adalah Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas kenapa kita harus ikutin sahabat. Karena ini kerangka kajian kita, ya. Awalnya, fadhal Pak. Kalau yang dikatakan kias atau isma atau juga jumhur ulama itu, Ustaz. Itu ada kaitannya, Ustaz, dengan apa? Wa'atillah wa'atirrasul. Baik. Kalau sudah masuk pada persoalan itu biasanya bukan masalah-masalah yang usul di dalam agama, Pak. Sedangkan masalah akidah ini masalah yang usul, masalah yang pokok. Ya biasanya kias nanti pada persoalan-persoalan yang sifatnya furu. Ya, sebagian ulama tidak, jadi gini, sumber Islam yang disepakati oleh ulama dua, Quran dan Sunnah. Ya, sementara sumber hukum Islam yang lainnya itu ada kias, ada ijma, ada uruf, ada maslahah mursalah. Nah, ini tidak disepakati oleh ulama untuk diikutin. Ya, makanya ada perbedaan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam persoalan qiyas. Ya, yang pernah saya singgung. Ini bahasan ilmiah saja, Pak. Ya, saya tidak ingin untuk memaksa Bapak ikut Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Ini hanya batasan apa bahasan ilmiah. Nanti Bapak rujuk surat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir dalam surah An-Najm ayat ke-39 ketika Allah mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Maka kemudian Imam Ahmad sama Imam Syafi'i berselisih tentang persoalan ini. Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran enggak sampai kepada jenazah berdasarkan ayat ini. Itu disebutkan dalam tafsir Mukatsir. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kan kita Imam Syafi'i jadi ngirim bacaan Fatihah untuk jenazah, enggak, Imam Syafi'i mengatakan enggak sampai. Yang mengatakan sampai justru Imam Ahmad. Ya. Saya tidak mengatakan ngirim Fatihah bisa atau tidak. Bukan bahasan kita pada hari ini gitu. Tapi saya ingin mengangkat sebuah kajian ilmiah bahwa ada perbedaan di antara ulama dan ini persoalannya yang furu. Imam Ahmad mengatakan sebagaimana sedekah sampai, haji sampai, umroh sampai, maka bacaan Quran juga sampai karena sama-sama ibadah. Dikiaskanlah bacaan Quran sebagaimana haji. Namun Imam Syafi'i mengatakan la qiyas fil ibadah. Enggak ada kias di dalam urusan ibadah. Nah, ini persoalan yang sifatnya furu. Ada ulama yang mau pakai kias, ada ulama yang enggak mau pakai kias. Tapi dalam urusan usul dalam urusan agama yang sifatnya pokok, semua sepakat. Kalau yang sifatnya furu tadi emang terjadi perbedaan, ya nggak ada masalah. Berujung kepada ijtihad, Ustaz. Iya, tentunya. Ya, nggak ada masalah. Ya, yang penting kita tahu dalilnya. Ya, jangan kita ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya. Allah lebih soal seperti itu. Tapi Pak, cukup insyaallah ya, karena hak kita sampai jam 1. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin. Saya mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya istighfar kepada Allah atas kesalahan saya. Wassalamu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.